وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الإمام النووي رحمه الله menukilkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. Hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah mendapatkan beragam pahala, mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, mereka bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada diri mereka. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanggapi apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun an munkarin sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian apa yang kalian bisa sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih mengucapkan subhanallah merupakan sedekah. Setiap takbir mengucapkan Allahu Akbar merupakan sedekah. Setiap tahmid mengucapkan alhamdulillah merupakan sedekah. Setiap tahlil mengucapkan la ilaha illallah merupakan sedekah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf merupakan sedekah. Melarang dari perbuatan mungkar merupakan sedekah. Dan melepaskan syahwat dari kalian kepada yang halal merupakan sedekah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah bila kami mendatangi ataupun menyalurkan syahwat kami pada sesuatu yang halal, menjadikan dalam hal perbuatan itu mendapatkan ajr pahala? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alayhi fiha wizrun? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa pendapat kalian seandainya saat melampiaskan syahwat itu diletakkan pada sesuatu yang haram, akankah hal itu mengandung perbuatan dosa? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fakadzalik idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikianlah apabila saat melampiaskan syahwat itu diletakkan atau meletakkannya pada sesuatu yang halal, maka bagi dia mendapatkan ganjaran pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fi hadzal haditsi bayanu kasrati turuqil khair. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan banyak cara, banyak jalan untuk menunaikan kebaikan. Qala wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khair likulli ahadin yuridul khair al-ghani wal-faqir. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan-jalan kebaikan bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan. Baik orang itu dari kalangan orang kaya dan orang-orang miskin atau orang fakir. Jadi menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, sekian banyak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan cara, memberikan jalan agar umatnya bisa menunaikan al-khair, agar umatnya bisa berbuat amal soleh. Dan di antara bentuk-bentuk amal soleh, yaitu dalam bentuk melafazkan zikir, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang tadi dibaca. Dan sekian banyak cara seseorang untuk melakukan amal-amal kebaikan, selama ia ataupun orang tersebut memang berniat dan berazam untuk melakukan kebaikan, maka banyak cara, banyak jalan untuk mewujudkan niat baiknya tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan saat menjelaskan lafaz hadis, anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud dhuthur bil ujur. Sesungguhnya orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kegalauan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keluh kesah yang mereka alami. Dan demikianlah biasa para sahabat apabila mendapati masalah, baik masalah hal-hal yang sifatnya keduniaan ataupun masalah yang sifatnya diniyah, masalah-masalah agama, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa untuk mencurahkan isi hati beliau, mencurahkan isi hati mereka kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika para sahabat melihat bahwasannya ahlud dusur, yang dimaksud dengan ahlud dusur kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ay humul aghnia, mereka adalah dari kalangan orang-orang berpunya, dari kalangan orang-orang kaya. Alladzina indahum amwalun kathiratun, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Mereka ini adalah ahlud dhuthur. Dan ketika para sahabat yang keadaan ekonomi mereka disebut sebagai orang-orang yang fakir, melihat ahlud dhuthur ini bisa melakukan amal-amal perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh para sahabat yang dalam keadaan fuqara, dalam keadaan mereka masih fakir. Di antara yang tidak bisa dilakukan, ketika disampaikan keluhan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka menyampaikan Ya, orang-orang kaya itu bisa sholat sebagaimana kami sholat. Orang-orang kaya itu bisa puasa sebagaimana kami bisa puasa. Tetapi ketika orang-orang kaya itu bersedekah dengan harta yang mereka miliki, kami tidak bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu. Keluhan ini adalah sesuatu yang masuk akal. Keluhan ini adalah merupakan bentuk wujud bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu bersemangat ingin melakukan amal-amal kebajikan. Saat dirinya tidak bisa melakukan amal kebajikan, terasa penyesalan itu ada pada diri mereka. Di satu sisi mereka bersemangat untuk melakukan amal soleh, tapi di satu sisi daya upaya mereka tidak bisa untuk mewujudkan amal soleh itu. Di satu sisi yang lain mereka melihat orang-orang kaya begitu leluasa untuk beramal soleh dengan harta kekayaannya. Timbul kecemburuan. Kecemburuan bukan karena masalah kekayaannya. Kecemburuan bukan karena ingin menjadi orang kaya. Tetapi kecemburuannya adalah karena orang kaya itu bisa beramal soleh, sementara sebagian sahabat yang fuqara tidak bisa melakukan amal soleh. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Ini yang harus menjadi sesuatu yang benar-benar kita fahami. Bahwasannya para sahabat itu bukanlah mengejar kehidupan dunia dalam rangka untuk dikumpulkan. Bukanlah mengejar dunia dalam rangka untuk ditimbun. Lihatlah bagaimana perilaku para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka ingin menjadi orang kaya supaya mereka bisa beramal soleh. Mereka melihat orang-orang kaya itu beramal. Dan kita lihat bagaimana para sahabat yang memiliki kekayaan itu sendiri beramal dengan kekayaannya. Dan itu menumbuhkan sikap ghibtah. Sikap ghibtah itu adalah sikap yang dibolehkan. Berbeda dengan sikap iri, hasad, dengki. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Kalau sifat atau sikap iri, dengki, hasad, itu tumbuh kecemburuan tetapi dia ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Tetapi kalau sikap ghibtah, dia menginginkan sebagaimana orang itu beramal. Dia menginginkan amalan itu dengan tanpa harus menghilangkan nikmat yang ada pada orang tersebut. Nah, sikap ghibtah ini diperbolehkan di dalam syariat. Dan inilah yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingin mendapatkan harta kekayaan, ingin mendapatkan dunia dalam rangka untuk bisa beramal. Dalam rangka untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Maka disebutkan di sini di dalam hadis ini, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu, yakni annahum ya'tuna bil a'malil badaniyah, yaitu mereka orang-orang para sahabat maupun orang-orang kaya bisa melakukan amalan-amalan yang dalam bentuk fisik. Wal a'malul badaniyah kasolati wasiyam kullu yastati'uha al-ghaniyu wal faqir. Dan amalan-amalan fisik yang seperti ini, seperti sholat, seperti puasa, itu bisa dilakukan baik oleh orang kaya ataupun orang yang fakir. Qala wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Akan tetapi ketika orang-orang kaya itu melakukan amal soleh dalam bentuk sedekah dari kelebihan harta yang ada pada diri mereka, maka kemudian orang-orang fakir itu tidak bisa melakukannya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadhihi fadilatun yatamayyazu bihal agniya 'anil fuqara. Dan ini merupakan fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu yang membedakan antara orang-orang kaya dengan orang-orang fakir. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan ketika para sahabat yang dalam keadaan fuqara ini mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasannya dalam hal harta ini mereka tidak bisa beramal sebagaimana ahlud dzur, orang-orang kaya itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutip ayat, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Demikianlah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang ia kehendaki. Ini menunjukkan bahwasannya ada orang-orang yang Allah kehendaki dengan berbagai limpahan kekayaan. Namun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaupun memiliki harta kekayaan, namun tidak lantas menjadikan harta kekayaan itu melalaikan diri mereka, menjadikan mereka kemudian takabur, sombong. Tidak demikian. Justru dengan kekayaan yang ada pada diri mereka, mereka manfaatkan harta kekayaan itu untuk mengail pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Kita temukan kisah sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menyerahkan segenap harta kekayaan yang ia datangkan dari luar kota Madinah. Pada saat masyarakat Madinah mengalami paceklik, kesulitan dalam mendapatkan sandang maupun pangan, maka barang dagangan yang datang dari luar kota Madinah milik Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ditawarkan kepada orang-orang Madinah. Siapa yang akan membeli barang-barangku? Satu orang menyatakan, saya dengan harga segini, tidak ada yang lebih tinggi. Satu orang menyatakan dengan harga demikian, ada yang lebih tinggi lagi. Sampai kemudian seluruhnya tidak ada yang bisa untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ada yang akan membayar lebih tinggi lagi barang daganganku ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barang dagangan itu pun dipersilahkan untuk diambil, masyarakat kota Madinah dipersilahkan untuk mengambil barang dagangannya dengan cuma-cuma. Ini adalah bentuk sikap bagaimana akhlak sahabat, bagaimana sikap perilaku para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menyikapi masalah harta kekayaan. Tidak lantas kemudian harta kekayaan itu ia genggam dengan sekuat-kuatnya. Dikala masyarakat membutuhkan, dikala kaum muslimin membutuhkan, maka ia keluarkan harta itu. Itulah sikap-sikap terpuji dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga kalau kita melihat sosok sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, seluruh harta kekayaan yang ia miliki, ia tinggal di kota Mekkah. Maka tidak ada lagi harta kekayaan yang ia bawa, kecuali yang melekat di dalam tubuhnya, kecuali yang ada pada tubuhnya. Maka kemudian sahabat Ansar yang dijadikan akhwain, saudara, yaitu sahabat sepersaudaraan, kemudian menawarkan untuk membagi dua harta kekayaan yang dimilikinya. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak lantas kemudian, oh ya saya terima, kemarikan yang separuh kekayaan itu. Tidak demikian. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meminta, hanya meminta, tolong tunjukkan di mana pasar itu berada. Tidak lantas kemudian menerima tawaran dari saudaranya tersebut, dari kalangan Ansor, yang akan memberikan separuh dari harta kekayaan yang dimilikinya. Kita lihat bagaimana sikap sahabat Ansor yang merelakan harta kekayaannya untuk diberikan kepada saudaranya yang berhijrah dari kota Mekkah dengan tanpa membawa sesuatu pun dari kekayaan yang ia miliki. Bagaimana sikap seorang sahabat Ansor yang mau memaruh, yang menjadikan hartanya itu dibagi dua. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat dulu bukan manusia-manusia yang tergila-gila dengan harta kekayaan. Mereka adalah pejuang mencari harta. Tetapi ketika harta itu ada di tangannya, tidak lantas menjadikan tangannya itu mengepal, pelit, kikir, bakhil, tidak. Justru harta yang ada pada dirinya menjadikan sikap-sikap dermawan, pemurah, kerim yang ada pada diri sahabat itu kemudian muncul. Inilah sosok para sahabat, panutan kita, contoh teladan salafuna soleh di dalam menyikapi masalah harta kekayaan. Dan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak lantas kemudian menerima tawaran tersebut. Beliau lebih memilih untuk berbisnis. Ia berada di pasar, ia berkunjung ke pasar, kemudian memulai merintis bisnis barunya. Demikianlah contoh-contoh bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperlakukan harta kekayaan yang dimilikinya. Dan inilah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka di dalam ayat ini, dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, wa ahsin, berbuat baiklah engkau, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Allah telah berbuat baik kepada dirimu dengan memberikan harta kekayaan. Maka hendaklah engkau pun berbuat baik kepada sesama manusia dengan harta kekayaan yang Allah berikan kepada dirimu. Allah telah berbuat baik kepada dirimu dengan memberikan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki atau tidak didapati oleh orang-orang di sekitarmu. Maka hendaklah dirimu pun berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Karenanya, apa yang disebutkan di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu ini sebenarnya banyak memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita mengelola, memanage harta kekayaan kita. Manajemen yang terbaik adalah menjadikan harta itu dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan niat ikhlas, niat untuk ihtisab, mengharapkan ganjaran, pahala, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah cara yang akan menguntungkan setiap orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para al-fuqara yang mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, peristiwa ini ataupun apa yang disebutkan di dalam hadis ini menjadi dalil bahwasannya seorang muslim hendaknya bersemangat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan hendaknya menyesal apabila dirinya tidak bisa ataupun tidak memungkinkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat yang fakir. Bagaimana perasaan sesal itu dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana perasaan menyesal tidak bisa beramal soleh dengan harta itu ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sesungguhnya ketika penyesalan itu ada pada diri seseorang, kemudian dari penyesalan itu ia berangan-angan, seandainya saya memiliki kekayaan, seandainya saya punya harta seperti itu, saya ingin seperti orang itu beramal dengan hartanya. Saya ingin seperti orang itu melakukan perbuatan terpuji dengan harta kekayaannya. Saya ingin seperti orang itu. Maka angan-angan yang seperti ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dengan menukil hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, hadis yang sahih di mana diungkapkan di dalam hadis ini, rajulun atahullahu malan wa ilman, seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniai harta dan ilmu, fahuwa ya'malu bihi fi malihi fayunfiquhu fi haqqihi, kemudian orang itu pun beramal dengan ilmunya dan berinfak dengan hartanya. Wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan, kemudian ada seseorang yang Allah karuniai ilmu tetapi tidak Allah karuniai harta pada dirinya. Fahuwa yaqul, orang ini kemudian mengatakan, lau kana li mithlu ma li hadza, seandainya saya memiliki harta seperti ini, amiltu fihi mithlal alladhi ya'malu, maka niscaya aku akan berbuat, aku akan beramal seperti orang itu mengamalkan harta kekayaannya. Orang itu mengamalkan harta kekayaan yang ia dapatkan tersebut, yaitu maksudnya beramal dengan harta kekayaannya tersebut. Aku akan beramal seperti orang itu beramal dengan harta kekayaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, terhadap orang yang demikian. Qala fahuma fil ajri sawaun. Maka bagi keduanya akan memperoleh pahala yang sama. Ya. Satu orang yang diberi ilmu dan harta, dia beramal dengan ilmu dan hartanya tersebut, Allah akan berikan pahala. Seseorang yang hanya diberi ilmu tapi tidak diberi harta, kemudian ia berangan-angan, seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti orang yang punya harta itu. Angan-angannya ini menjadi niat baik bagi dirinya. Maka dengan niat baiknya tersebut, dia pun mendapatkan ajr, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha ala infaqihi wa hadha ala niyatihi tayyibah. Satu orang mendapatkan pahala karena berinfaknya di jalan Allah. Satu orang mendapatkan pahala karena niat baiknya. Angan-angan yang baik tersebut menjadikan dirinya untuk kemudian bisa berbuat baik sebagaimana orang yang mendapati harta tersebut. Ikhwafiddin azakumullah, inilah beberapa cuplikan faidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Dzar, yang mengungkapkan tentang bagaimana sikap perilaku para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusi, jalan keluar terhadap para sahabat yang mengadu kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap kekurangan yang ada pada dirinya dengan sebab kefakirannya, sehingga kemudian tidak bisa beramal saleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jalan-jalan kebaikan itu, yaitu dalam bentuk berzikir, dalam bentuk bertasbih, dalam bentuk bertahmid, dalam bentuk bertakbir, dalam bentuk bertahlil, dalam bentuk amar ma'ruf, dalam bentuk nahi mungkar, dalam bentuk menyalurkan syahwat kepada sesuatu yang halal, yang semuanya itu merupakan jalan-jalan untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kemudian seseorang lantas tumbuh keputusasaan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa beramal apa-apa. Padahal bisa saja seseorang beramal dengan tenaganya, padahal seseorang bisa saja beramal dengan doanya, ya, dengan doanya. Padahal seseorang bisa beramal dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Maka janganlah kemudian kita meremehkan amalan yang sifatnya ma'ruf, amalan yang sifatnya saleh, walaupun itu menurut anggapan kita amalan itu amatlah kecil. Fattaqun nar walau bisikkin tamrah. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun dengan beberapa serpihan kurma. Apalah artinya serpihan kurma? Apalah artinya potongan-potongan kurma? Kurma yang tidak utuh, bulat satu biji, apalah artinya? Tetapi kalau serpihan-serpihan itu, potongan-potongan itu bisa menjadikan dirimu selamat dari siksa api neraka, maka berbuatlah, beramallah dengan serpihan-serpihan kurma tersebut. Itu artinya jangan kemudian kita menganggap remeh satu amal soleh, satu amal yang ma'ruf. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan perbuatan yang ma'ruf walaupun itu kecil menurut anggapan kita, walaupun itu sedikit menurut anggapan kita. Dan ketika kita mengimplementasikannya, mewujudkannya di dalam keseharian, disinilah bagaimana kita bersikap bijak. Ada seseorang mungkin dari kalangan kita ikhwah hanya bisa membantu 1 jam 2 jam kerja bakti misalnya. Jangan kemudian dicela, oh kerja bakti cuma sebentar saja. Ini adab. Ini adab. Jangan kemudian mengejek. Ya kerja bakti yang lain belum berkeringat dia sudah keluar dari arena. Ya. Kenapa demikian? Jangan kemudian kita menyepelekan orang-orang yang demikian. Bisa jadi dia beramal, bekerja bakti hanya beberapa menit, ikhlas dia lakukan. Dan itu sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ya, orang-orang yang membicarakan dirinya berbuat, bekerja tidak di atas landasan keikhlasan yang justru menghancurkan amal solehnya, yang justru menghancurkan amal perbuatan dirinya. Sehingga dengan demikian dari sini kita mendapatkan faidah bahwasannya sekecil apapun amal soleh selama itu ditunaikan dengan benar-benar dengan niat yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mudah-mudahan amal yang kecil itu menjadi sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil pelajaran dan lebih daripada itu pandai untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapat dari majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.